jamaah pengajian Rumil Al-Hilya dimanapun saat ini berada, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, calon ibu dan calon bapak yang menyaksikan tayangan kita via channel YouTube. Alhamdulillah, kesempatan pagi menjelang siang ini Allah kembali izinkan kita untuk bisa bertatap muka via online, ya, untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih usrah yang menjadi fokus kita, bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga, di mana titik tekannya bagaimana menciptakan rumah tangga yang kelak ujung-ujungnya adalah bisa berkumpul bersama di surga. Dan inilah cita-cita sebagai seorang muslim, bagaimana bisa memiliki keinginan utama untuk berkumpul bersama di surga. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana pondasi bersama dalam hubungan suami dan istri yang menjadi cikal bakal munculnya generasi-generasi yang berkualitas. Hubungan suami istri yang sehat, hubungan suami istri yang harmonis akan membantu anak-anak kita pun mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di rumah. Dan inilah salah satu peran penting orang tua membangun keharmonisan khususnya antar pasangan. Makanya kenapa doa yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74 memulai dengan doa hubungan dengan pasangan, baru kita minta kepada anak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah dari pasangan kami dan keturunan kami sesuatu yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita simpulkan, pasangan lebih dulu disebut karena inilah pondasi bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, yang menghasilkan keturunan yang tangguh di masa depan. Karena itulah pembahasan kita memang tidak, ketika berbicara tentang parenting, tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang suami istri. Bahkan porsi pembicaraan suami istri bisa jadi lebih besar. Salah satunya bagaimana kita memahami hubungan suami dan istri, khususnya saat konflik, agar jangan sampai menjadikan konflik itu berisiko terhadap anak-anak yang selama ini berada dalam pengasuhan kita. Bagaimana suami dan istri wajib menjaga hak-hak pasangan agar jangan sampai konflik itu malah membuat penyelesaian menjadi runyam. Dan setan sangat bergembira di saat seseorang justru membuat yang namanya kerusakan di dalam rumah tangganya. Di antara hubungan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang pasangan, Allah sebutkan di antaranya antara hubungan suami dan istri sebagai pakaian. Dan ini sudah sering kita dengar ayatnya, bagian dari rangkaian surat yang berkisah tentang Ramadan, dari ayat 183 tentang puasa, ditutup tentang hubungan suami dan istri yang dihubungkan atau diibaratkan laksana pakaian. Ya, di mana Allah mengatakan ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan aktivitas seksual, dan itu memang menjadi salah satu yang dianjurkan sebagian ulama, bagaimana Ramadan yang telah lewat kemarin adalah pondasi untuk membina keakraban hubungan suami dan istri. Allah sebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu itu ibarat pakaian bagimu, dan kamu sendiri adalah pakaian bagi mereka. Disinilah menariknya istilah libas atau pakaian yang sejatinya disandangkan atau disandingkan kepada suami dan istri adalah sebuah filsafat atau falsafah yang harus kita jaga sampai kapanpun. Bahwa Allah telah jadikan kita pakaian, di antara makna pakaian ini yang disebutkan oleh Dr. Ali Syahwani ada 8 makna. Dan salah satu yang hari ini kita bahas, agar jangan sampai kita justru menjadi pakaian yang usang atau pakaian yang terkoyak, yaitu ketika suami istri disebut pakaian, di mana makna pakaian adalah sebagai asater atau asiter. Asater alias adalah sebagai penutup aurat. Bahwa suami dan istri itu memilih adalah pakaian, dan pakaian itu salah satu tugasnya menutup aurat. Ya, saya tampil di hadapan publik ini meskipun online, saya harus menutup aurat saya. Ada pakaian, dan pakaian yang saya pakai tidak boleh tembus, tidak boleh transparan, termasuk juga tidak boleh terkoyak. Maka inilah salah satu yang harus kita pahami, bahwa saat kita menikah, pastinya tidak ada satupun pasangan yang sempurna. Hanya Nabi sebagai manusia yang dijaga dari kekurangan, itu pun tidak menafikan bahwa Nabi sempurna dalam hal ini sebagai seorang manusia. Nabi hanya bersifat maksum, dijaga dari kesalahan. Sehingga kalaupun Nabi melakukan kesalahan, segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi saja sebagai manusia yang tidak sempurna membutuhkan penjagaan al-maksum, yaitu dari Allah, bagaimana dengan kita? Pasangan kita sejatinya tidak ada yang sempurna. Dan memang saat kita menikah, kita sudah mempersiapkan dada ini, hati ini akan menerima kekurangan-kekurangan pasangan. Pastinya kita harus siapkan. Dan itulah nasihat yang sering disampaikan para ustadz, khususnya bagi yang hendak menikah. Bagi para jomblowan, jomblowati, singelilah ini diingatkan. Ya, karena kalau ingin mencari jodoh yang sempurna, siap jomblo selamanya. Tidak ada jodoh yang sempurna. Makanya walaupun ada lagu-lagu yang kadang-kadang mengatakan kau begitu sempurna, enggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah sebagai khaliq. Makhluk tidak ada yang sempurna. Maka dalam hal inilah mengapa ketika kita menyadari bahwa jodoh itu sejatinya tidak sempurna, kita harus menyiapkan ruang dalam hati kita untuk menerima, dan bukan sekadar menerima. Setelah kita menyadari kita menerimanya, maka kita pun diwajibkan sebagai pakaian yang layak, pakaian yang menyenangkan, pakaian yang terbaik. Di antara fungsi pakaian terbaik adalah sebagai asater, sebagai penutup. Maka sungguh sangat miris kalau suami dan istri dalam hal ini ketika menyadari kekurangan pasangan, tanpa sadar menjadi pakaian yang terkoyak. Dia umbar yang namanya aib atau aurat dari pasangannya ke sembarang pihak. Dan itulah petaka yang akan membuat rumah tangga terguncang. Di mana petaka ini akan beresiko bukan hanya sekedar membuat pasangan kita mungkin jiwanya tergores, terluka. Sebagai manusia dia merasa malu. Islam adalah agama yang sangat menjaga perasaan. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan itu kita lihat dari hadis-hadis. Sampai misalnya tidak boleh melamar seseorang sudah dilamar. Tidak boleh kita duduk di sebuah tempat yang orang tersebut ya belum mengizinkan. Karena ada menjaga perasaan. Bagaimana kadang-kadang kita sepelekan yang namanya perasaan ketika pasangan kita aibnya diketahui oleh orang banyak. Dan inilah tantangan kita dalam membina rumah tangga, di mana di era sosial media. Di mana era sosial media memungkinkan orang untuk bercerita banyak hal kepada khalayak ramai. Bahwa kita tidak menyadari bahwa sejatinya sosial media memungkinkan kita untuk disorot. Meskipun kita merasa tidak berada di atas panggung, tapi tulisan kita, postingan kita sangat mudah untuk dilihat oleh orang banyak. Meskipun kita sendiri berusaha untuk memprivatnya. Kenyataan yang terjadi adalah ketika kita lupa peran kita sebagai pakaian. Tapi saya sebenarnya sudah memutuskan untuk meninggalkan dia. Kita lupa juga bahwa ketika kita meninggalkan yang namanya pasangan itu, alias kita menjauh dari dia, sejatinya Dalam Islam pun adab yang terkait dengan perceraian pun memiliki sebuah konsekuensi yang harus ditegakkan. Bahwa Islam sangat memperhatikan sesuatu yang akan berkembang menjadi bola liar di masyarakat. Salah satunya adalah ketika seseorang dalam hal ini tidak bisa mengontrol lisannya untuk menceritakan yang terkait dengan kekurangan pasangan. Makanya dalam hubungan perceraian saja, sesuatu yang telah putus ikatan pernikahan, Allah ingatkan betul bagaimana perintah Allah kepada pasangan yang sudah bercerai. Apa kata Allah? Wala tansaul fadla bainakum, surat Al-Baqarah ayat 237. Dan janganlah lupakan kebaikan di antara kalian. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian adalah isyarat dari Allah bahwa setelah seseorang bercerai, hubungan pernikahan sudah selesai, jangan sampai yang kita korek-korek adalah keburukannya. Ingatlah bahwa kita menikah dengannya pasti ada kebaikannya. Karena kita memilih pasti kebaikannya. Karena seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya. Pasti. Tidak mungkin, karena kita bukan menikahi setan. Setan itu gak ada baik-baiknya. Tapi manusia pasti ada baiknya. Bahkan ada ulama mengatakan Fir'aun yang paling jahat saja sebagai manusia punya kebaikan. Bagaimana buktinya Fir'aun itu baik? Bukti Fir'aun baik adalah dia mengizinkan Asiyah untuk merawat Musa di istananya. Bagaimana bisa seorang ayah yang jahat mengizinkan seorang anak dibina oleh istrinya yang kelak anak itu akan menjadi musuhnya? Itulah salah satu kebaikan Fir'aun yang bisa kita anggap sebagai potensi fitrah manusia yang memang diberikan kebaikan. Maka dalam hubungan yang kita anggap sebagai perceraian, yang namanya konflik tidak membuat seseorang lupa bahwa ada kebaikan yang ada dimiliki oleh pasangan maupun mantannya ini. Itulah mengapa Allah menyebutkan jangan lupakan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada apa yang sejatinya kita peroleh, nikmat yang telah diberikan. Ya, jangan sampai fokus kepada kekurangan-kekurangan yang membuat hati kita, jiwa kita menjadi keruh. Kalau di dalam hubungan yang telah selesai pernikahan saja, ada adab yang terkait dengan wajibnya kita untuk menjaga, yaitu lisan kita untuk tidak membongkar keburukan, bahkan fokuslah kepada kebaikan-kebaikannya. Bagaimana mungkin jika kita masih berumah tangga, justru kita membongkar yang menjadi aurat atau aib yang dimiliki oleh pasangan kita. Inilah salah satu yang mungkin tanpa sadar kita lakukan, terutama di sosial media. Kadang-kadang kita maksudnya menyindir, ya, sering kan ada NTMS hashtagnya, not to myself, tapi sejatinya itu menyindir atau no mention, yang membuat akhirnya ya orang lain berprasangka. Ya, kalau ada yang bilang, loh prasangka itu mah biarin aja, saya gak maksud apa-apa kok gitu ya. Sejatinya Islam agama yang tidak menciptakan peluang untuk setan melakukan keburukan. Salah satu keburukan adalah menciptakan prasangka. Makanya pernah dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika suatu hari Rasulullah melewati yang namanya baru saja menikah dengan seorang wanita yang disebutkan bernama Sofia. Maka pada saat itu Rasulullah pun berjalan dengan Sofia di malam hari. Pada saat itu Rasulullah melewati beberapa sahabat yang sedang duduk di area sekitar Masjid Nabawi. Dan saat itu sedang gelap, temaram. Ya, sedikit lampu saat itu. Maka Rasulullah ketika melihat sahabat langsung mengatakan di hadapan sahabat tadi, hadhihi zaujati, ini istriku. Ya. Kemudian ada satu sahabat berkata, ya Rasulullah, sekiranya engkau tidak memberitahu pun, kami gak bakalan suuzon, kami gak bakal prasangka, pastinya engkau diliputi kebaikan. Apa kata Rasulullah? Setan senantiasa menghembuskan, menciptakan peluang kita untuk berpikiran buruk. maka cegahlah dengan tabayun, cegahlah dengan sesuatu yang membuat orang lain tidak prasangka. Maka jangan bermain dalam wilayah-wilayah yang setan mengembuskan prasangka. Curhatan-curhatan kita tentang rumah tangga, orang lain pasti akan menghubungkan. Nih, jangan-jangan dia ngomong tentang suaminya nih. Atau dia ngomong-ngomong tentang istrinya nih. Ya, dia maksudnya apa, tapi di orang lain prasangka. Walaupun kita klarifikasi, maaf ya, ini bukan tentang pasangan saya, tapi itu hal-hal yang harus kita pahami. Nah, dalam rumah tangga, ketika seseorang mendapati kekurangan pasangan, dan itu dia anggap sebagai hal yang mungkin ada yang standar ringan, ada standar berat, kemudian membuat jiwanya mungkin merasa lelah, capek, terluka, maka kalau ini dijadikan penyebab konflik, hindarilah. Dan itulah yang menjadi kenapa Al-Quran dalam surat An-Nisa, dalam Quran ya, surat An-Nisa ayat 34 menjadi salah satu rujukan, ayat 34-35. Bagaimana Allah telah tetapkan salah satunya kalau kita sedang konflik, bahkan dalam hal ini memiliki hubungan yang tidak nyaman, maka kalaupun kita ingin menjauh, bahasa Quran itu adalah farriqu bainahum fil madajia', maka pisahkanlah di antara mereka fil madajia', di dalam ranjang. Madajia' ada tempat kita untuk meletakkan kepala dan memejamkan mata untuk istirahat, yang dimaknai adalah sebagai tempat untuk istirahat, yaitu adalah bilik atau kamar. Di situ ada sebuah pendalaman atau sebuah pemahaman bagaimana Allah menginginkan bahkan di saat kita pun tidak nyaman, bahkan di saat kita pun merasakan tidak begitu suka, maka jangan sampai hal itu sampai keluar, maka selesaikanlah konflik itu fil madajia', di dalam ranjang. Kenapa? Karena seseorang ketika membiarkan konflik itu sampai keluar dan itu sampai kepada pihak lain, pastinya akan memiliki yang namanya sebuah kerepotan-kerepotan. Kerepotan-kerepotan itu pastinya akan menimbulkan yang namanya peluang setan untuk menerbitkan was-was. Misal dari apa? Ketika kita misalnya memiliki curahan perasaan atau curahan hati tentang pasangan yang mungkin menyakiti atau berkata kasar, kemudian kita tidak bicara di dalam ranjang, di dalam ruangan tersebut kita menutup diri, kemudian kita ungkapkan kepada pihak luar, mulai dari kepada tetangga kita, atau mungkin sekarang sudah ada sosial media. Yang paling berat adalah ketika ini masuk ke sebuah informasi publik, ada dua yang akan berpeluang membuat situasi menjadi runyam. Satu, munculnya pasukan-pasukan iblis, yaitu setan-setan dalam wujud jin dan manusia yang akan memprovokasi hubungan tersebut menjadi rusak. Ya, akan memprovokasi hubungan tersebut menjadi rusak. Ya, kadang-kadang ada seorang istri yang maksudnya curhat hanya sekedar untuk ya meluangkan perasaan. Ya, tapi ada pihak lain yang kadang-kadang ngompor-ngomporin tanpa sadar menjadi pasukannya iblis. Contoh ya, misalnya ada seorang istri yang misalnya dia selama ini nerimo terhadap hidup yang mungkin nafkah yang kurang dari suaminya, karena suaminya mungkin pekerjaannya kurang. Datang kawannya datang kemudian dengan polosnya, mungkin tanpa tahu masalahnya, bilang gini, "Jeng, aku punya ya produk bagus loh, baju kamu cicil aja deh. Kalau bisa ya paling 50 ribu lah sebulan. Nanti juga sebulan, 50 ribu lah sehari. Nanti juga dalam sebulan tertutup lah 1,5 juta. Ini bagus loh gamisnya," misalnya. Kemudian sang istri yang didatang ini bilang apa? "Yalah, 50 ribu sehari. Buat makan aja susah tau enggak. Aku tuh cuman 500 ribu dikasih suami, itu udah diirit-irit 500 ribu. Tapi alhamdulillah sih, walaupun 500 ribu masih bisa diakalin. Dan suami itu ya bagaimana ya, susah juga sih, dia gak mau pindah kerjaannya. Jadinya ngasih nafkah cuman ya 500 ribu buat sebulan. Makanya ini irit-irit banget deh." Maka temannya, dan ini salah satu tabiat buruk dari kawan, tabiat buruk dari pendengar, tanpa memahami masalah, tiba-tiba keluar kalimat yang memperkeruh hati sang istri. Apa kalimat yang seringkali membuat hubungan menjadi runyam? Yaitu ketika ada yang berkomentar, hah? 500 ribu sebulan? Enggak, yang benar aja. Gua mah 500 ribu sehari itu juga kurang. Ih, mau aja lagi sama suami kayak gitu. Bilang sama suami itu kerja yang benar. Ih, kalau gua mah udah cerai kali tuh. Si istri yang tadinya dia merasa sudah nyaman, walaupun dia agak berat, dia mungkin dalam hal ini tidak ingin ada konflik, tiba-tiba keluar curhatan, bocorlah kepada temannya, temannya memprovokasi. Maka kenapa salah satu yang harus betul-betul kita jaga adab kalau sedang ngobrol bersama orang lain, hati-hati jangan sampai jadi pakaian yang terkoyak yang membuat menyingkap aib suami. Oh, saya baru tahu suaminya si ini tuh pelit banget ya, cuma 500 ribu. Tahu dari mana? Itu dia barusan istrinya cerita. Jangan jadi pakaian yang terkoyak, yang akhirnya orang lain pun atau pasangan kita pun merasa tidak suka untuk memakainya. Pakaian terkoyak adalah kebiasaan yang mungkin muncul di antara suami atau istri yang membuka keburukan pasangan, baik secara sengaja maupun gak sengaja. Kalau tadi yang gak sengaja tuh bocor juga tuh akhirnya. Ya, jadi setan kadang memanfaatkan peluang untuk membuat seseorang akhirnya tidak bersyukur, apa, akhirnya keruh hatinya ketika dia tanpa sengaja bocor menjadi pakaian terkoyak. Ada pasukannya iblis dalam wujud jin dan manusia yang memprovokasi untuk dia akhirnya kurang ajar sama suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang dalam hal ini dia bercerita bahkan dengan terus terang di sosial media, dan itu dia katakanlah dia sesali, bahkan dia sempat akhirnya dia delete jejak digital di sosial media, sulit untuk dihapus karena banyaknya orang-orang yang mungkin men-screenshotnya, ada yang mungkin menulis ulang dan macam-macamnya. Ketika itu terjadi, yang paling berat adalah ketika bukan sekedar pasangan itu dia terluka karena aibnya, yang dalam hal ini ya, dalam hal ini dibuka oleh pasangannya, tapi yang berat itu adalah keluarga besar yang kadang-kadang ikut campur dalam rumah tangga, yang kadang memperkeruh suasana. Ini pernah saya tangani atau saya mengikuti salah satu kasus yang suami istri yang sempat ribut di sosial media. Ya, karena sempat ribut sosial media, akhirnya saya berinisiatif menjapri mereka untuk selesaikan, dan alhamdulillah mereka mau selesai, saling memaafkan. Suami akhirnya ridho ketika istrinya mungkin hilaf menyebutkan keburukannya, si istri pun hilaf juga untuk melakukan itu. Mereka masing-masing ingin rumah tangga kembali akur. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak semudah itu. Ternyata keluarga besar dari masing-masing keluarga tidak terima dengan hal itu. Keluarga besar dari suami sampai mengultimatum, kalau kamu tetap dengan itu, sudah menjatuhkan harga diri ayah, mendingan kamu gak usah jadi keluarga kita. Si istri pun gak mau kalah keluarga besarnya. Keluarga besar istri pun mengatakan dia sudah mencaci maki keluarga kita. Antara keluarga besar ribut, dan itulah bola liar setan masuk di wilayah situ. Dan ini salah satu yang seringkali membuat kita akhirnya menyadari betapa buruknya kalau kita dalam hal ini membiarkan diri kita menjadi pakaian yang terkoyak. Maka dalam hal ini wajib kita untuk memahami bagaimana hubungan pakaian yang disebutkan Al-Quran ini adalah yang pertama kali harus kita sadari. Saling menutupi itu penting. Yang jadi masalah adalah justru kita bukan saling menutupi aib, tapi saling menutupi aib dengan pasangan. Dan ini salah satu juga fenomena aneh di zaman now, ketika suami dan istri saling ya dalam hal ini memiliki rahasia. Dan ini tentu perkara yang Tentu perkara yang aneh sekaligus sebuah peringatan. Belum sampainya dia kepada rasa nyaman antara suami istri, sampai dia sendiri menutup dirinya dari pasangan sahnya, yang pasangan itu harusnya mengetahui dia apa adanya dan menutupinya. Maka kita bisa temukan ya fenomena suami yang mempassword handphonenya, atau istri yang dalam hal ini mempassword handphonenya. Kalau ada yang bertanya ke kami bagaimana hukumnya, secara syar'i sah-sah saja. Tapi secara hubungan suami istri yang diikat dengan sebuah cinta, kasih sayang, keterbukaan, rasa percaya, sangat aneh. Maka sangat mungkin keluarga atau suami istri yang sudah saling menutup yang namanya handphone, saling mempassword, sangat mungkin ada problem. Dan itu membuat pihak ketiga sangat besar peluangnya merusak. Makanya tanpa maksud untuk melabel, tanpa maksud untuk menjudge bahwa ada yang namanya perselingkuhan, tapi banyak kasus yang kami temui bahwa selingkuh itu bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Ya. Dan itu sangat mungkin terjadi kecuali kalau kita menyadari bahwa pasangan kita, khususnya suami, memprotek handphonenya karena dia mungkin punya istri dan kita memang sadar kita dalam pernikahan poligami. Karena sama-sama poligami, pernikahan sama-sama kita adalah istri dan suami punya istri ya tidak cukup satu, lebih dari satu, maka mungkin dia memprotek handphone dalam rangka menutup apa yang dia bicarakan ke istri pertamanya dari istri kedua atau sebaliknya. Itu sah-sah saja. Tapi kalau selama ini kita menyadari bahwa dia istri saya, istri satu-satunya, sangat sulit untuk kita nalar apa penyebab seseorang menutup atau memprotek handphonenya, termasuk seorang istri memprotek handphonenya dari suami, kecuali ada hal yang justru setan sangat menginginkan pihak ketiga merusak rumah tersebut. Waliyazubillah. Maka yang pertama, dalam konteks pakaian sudah kita pahami bahwa kita adalah penutup atau asater yang menjaga aurat, maka tampillah yang seperti biasanya. Jujurlah kepada pasangan kita. Dan pasangan yang ketika mendapatkan kejujuran, keterusterangan dari pasangannya setelah menikah, terimalah itu sebagai paket pernikahan, bahwa Allah menginginkan kamu sebagai pakaian yang mungkin selama ini engkau tidak menyadari ada borok-boroknya. Tutuplah. Ya. Tutuplah dalam hal ini supaya jangan sampai orang lain tahu. Lantas kalau aib atau hal yang buruk ini berakibat kepada diri kami, misalnya membuat kami merasa kami adalah korban dalam tanda kutip dari sebuah proses pernikahan yang dianggaplah tipu menipu. Oh, dulu pada saat menikah, pada saat ta'aruf, dia kesannya sosok yang luar biasa, ternyata setelah menikah kok dia justru sangat buruk akhlaknya. Bagaimana cara kami supaya dalam hal ini ya kami tidak sampai menutupnya, supaya kami tidak sampai membukanya. Salah satunya adalah curhatan yang kita lakukan ini, supaya tidak sampai kemana-mana, kita bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat kepada Allah, kita bisa buku bikin diary. Kenapa? Seorang wanita butuh katarsis, butuh mengeluarkan unek-unek. Bagaimana seorang wanita mengeluarkan isi hatinya, emosinya, itu sesuatu yang manusiawi, yang diizinkan. Makanya supaya itu sampai tidak membuka aib, apalagi kepada yang buruk, silakan kita dalam hal ini menulisnya saja dan memohon. Tapi bagaimana kalau aib ini ada sesuatu yang buruk yang justru sangat merusak, yang kalau misalnya dibiarkan maka pasangan kita akan masuk kepada hal-hal yang binasa. Apakah betul saya tidak boleh membuka sama sekali ke pihak luar? Maka harus kita pahami dalam hal ini membuka aurat, di dalam hal ini dibolehkan jika dimaksudkan untuk pengobatan kepada pihak yang tepat. Ingat kata kuncinya, membuka aurat dibolehkan jika dimaksudkan untuk pengobatan kepada pihak yang benar atau pihak yang tepat. Sehingga kalau kita menyadari bahwa keburukan pasangan ini itu kalau dibiarkan membuat dia terus-terusan seperti itu, satu, kita boleh membukanya, boleh. Salah satu yang dikhawatirkan ya sebagian istri atau suami untuk curhat atau bercerita tentang buruk pasangan adalah khawatir gibah pasangan. Padahal dibolehkannya gibah secara umum adalah jika ingin menghentikan kemungkaran. Gibah secara umum dibolehkan. Kalau kita ingin menghentikan keburukan pasangan kita dan ingin membantunya, maka kita dibolehkan. Maka yang pertama, dibolehkannya kita membuka dalam rangka untuk pengobatan. Jadi bukan untuk sekedar curhat. Karena ada orang sekedar curhat untuk didengerin, tapi dia gak inisiatif perbaiki. Maka kalau kita ingin bantu, wah ini bahaya, istri saya ini pecandu atau suami saya ini pecandu pornografi. Ya, sementara saya ya dalam hal ini merasa bahwa ini menjadi hal yang menjauhkan keberkahan dalam rumah tangga. Bagaimana kita lakukan? Kita boleh dalam hal ini bercerita. Yang kedua, ceritalah kepada orang tepat. Sebagaimana kita seorang wanita misalnya ketika dalam keadaan hamil, dia butuh lahiran, maka dia boleh membuka auratnya, bahkan dibolehkan kepada yang lawan jenisnya jika memang itu orang yang tepat, yaitu dokter kandungan. Dokter kandungan, dan itu untuk pengobatan atau bagian dari penanganan medis. Jadi gak ada orang yang dalam hal ini, seorang wanita yang tiba-tiba dia datang ke tukang bengkel untuk buka, pak nih pak perut saya sakit, orang bengkel ditanyain, atau ke tukang bakso. Salah satu petaka yang muncul di sekitar kita itu kebiasaan untuk bercerita tentang pasangan kepada orang yang tidak tepat. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Betul-betul itu akan membuat yang namanya masalah menjadi runyam. Dia cerita kepada temannya. Untuk apa? Yang ada paling temannya malah menjadikan cerita-cerita ini sebagai bahan gosipan baru yang akan disebarkan. Dan ingat trennya, yang namanya gosip atau isu atau gibah, kadang-kadang memang orang gak sadar pakai bahasa-bahasa yang kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang baik, tapi akhirnya ujung-ujungnya tersebar juga. Jangan bilang siapa-siapa ya, ini cuman elu doang nih. Jangan bilang siapa-siapa ya, ini cuma lo doang nih. Gue cuma pengen tahu, lo tahu aja supaya jadi pelajaran nih. Kadang-kadang supaya jadi pelajaran, tapi ujung-ujungnya gak ada solusi. Akhirnya yang lain gitu, gue mau cerita deh, supaya jadi pelajaran, gue mau cerita. Apa yang terjadi? Maka inilah yang justru membuka aib. Inilah pakaian yang terkoyak. Inilah pakaian yang terkoyak. Maka kalau kita pahami bahwa inilah yang dalam hal ini menjadi sumber masalah, sehingga wajib kita untuk memulai dengan bagaimana menyadari, ceritalah kepada orang yang tepat. Sehingga kalau diceritakan ke psikolog, boleh gak Ustaz? Silakan. Yang wajib kita pahami, kalau dia dalam hal ini, aibnya itu, dalam hal ini, hal-hal yang masih bisa ditolerir, dan dia sedang berupaya untuk perbaiki dirinya, silakan. Atau maaf, bahkan lebih ekstrim, kalau misalnya aib itu ada dosa-dosa di masa lalu dan dia sudah meninggalkannya, justru sangat diharamkan seseorang istri atau suami membongkar apa yang sejatinya telah Allah tutup. Salah satu adab dalam Islam bukan hanya kepada pasangan, secara umum seseorang yang telah meninggalkan masa lalunya yang kelam, seseorang yang telah meninggalkan yang namanya masa lalunya yang buruk, maka tidak boleh ya seseorang muslim untuk membuka ya dalam ini aibnya. Karena barang siapa yang telah Allah tutup aibnya di dunia, maka diharamkan dia untuk membukanya. Siapa yang membukanya, maka dia masuk golongan orang-orang yang kelak Allah akan berikan ganjaran hukuman di akhirat. Hati-hati. Sebaliknya orang yang menutup air aurat atau menutup aib seseorang, apalagi pasangan, seraya dia ingin perbaikinya, Allah pun akan nutup aibnya. Karena siapapun di antara kita, tidak ada yang tidak punya aib. Dalam hal inilah mengapa ketika kita menghadapi masalah dengan pasangan kita yang berkaitan dengan kekurangan yang menuju kepada aib dan berlaku buruk, maka ingatkan, aku harus jadi pakaian yang terbaik untuknya. Bukan hanya sekadar pakaian yang dalam hal ini menutup aib, tapi pakaian yang dimaknai oleh Dr. Ali Syawani sebagai ad-dif'u, sebagai penghangat. Pakaian terkoyak itu membuat orang itu juga merasa tidak hangat. Kalau dia di musim dingin, yang ada adalah pakaian itu menembus kulit. Kenapa terkoyak? Karena kebiasaan buruk yang membuat kita, ya, dalam hal ini membongkar aib dari pasangan. Pasangan tidak akan pernah nyaman dengan hal-hal yang kadang-kadang kita ungkapkan di sosial media, bahkan untuk konten. Hati-hati, kadang-kadang atas nama kebutuhan konten, wilayah-wilayah privasi yang sejatinya hanya untuk kita miliki, suami dan istri, kadang-kadang sedemikian vulgar. Bahkan kamar kita yang sejatinya itu adalah bagian dari aurat kita, ada yang secara tidak sengaja, bahkan secara pede membawanya, ya, membawa dan itu diperlihatkan, ya, memperlihatkan isi kamarnya dalam kondisi yang mungkin dalam hal ini untuk kebutuhan konten. Maka pahamilah ini sebagai sesuatu yang harus kita cegah agar jangan sampai kita menjadi bagian dari yang merusak pakaian. Apa dampaknya? Kalau kita menjadi pakaian yang koyak bagi pasangan kita, maka dampaknya adalah pastinya tidak ada satupun di antara kita yang senang memakai pakaian yang koyak. Tidak ada satupun di antara kita yang nyaman memakai pakaian yang robek, ya. Pastinya dalam beberapa hal kita akan memilih untuk tidak memakainya. Tentu permisalan ini dimaksudkan untuk memberitahu pengaruh dari pasangan yang lebih banyak mengungkap aib di luar publik secara emosi akan membuat pasangan lainnya itu tersakiti. Bahkan kalaupun dia sudah minta maaf, akan muncul trauma-trauma sehingga merenggangkan hubungan, membuat akhirnya hubungan menjadi tidak nyaman. Ada perasaan yang was-was yang muncul. Ah, jangan-jangan, ya. Yang muncul adalah akhirnya menutup diri. Si kejujuran yang ditunjukkan tentang hal-hal yang harusnya dia anggap sebagai pasangan yang menerimanya untuk diperbaiki, justru dipublish ke muka umum. Maka yang terjadi adalah akan menganggap pasangan itu sebagai sosok yang tidak asik, sosok yang justru mengancam dirinya, bahkan mempermalukan dirinya. Apa yang terjadi? Maka efeknya, selain dia tidak nyaman untuk misalnya menjauh dari kita, maka yang kedua adalah seseorang akan menutup diri dari pasangan. Bayangkan ketika pasangan itu memiliki prinsip, dan prinsip inilah menunjukkan prinsip betapa retaknya rumah tangga sudah mulai muncul. Apa itu? Yaitu ketika mulai mengatakan nafsi-nafsi aja deh. Urusan lu, urusan gua, urusan kamu, urusan aku. Apa yang terjadi? Masing-masing punya handphone yang diprotek. Bagaimana mereka tidak pernah bercerita, tidak pernah ngobrol. Karena kalau ngobrol akan muncul hal-hal yang nanti tidak sukai. Semakin jauhlah hubungan yang membuat akhirnya hubungan menjadi rusak. Karena itu, saat inilah kita harus memulai menyadari, kalau di dalam perceraian saja kita diharamkan untuk membuka aib mantan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat, hanya sekedar memuaskan emosi, hanya sekedar untuk mencari pembenaran, kecuali dibukanya aib mantan dalam rangka untuk minta keadilan, misalnya kepada hakim, kepada pihak-pihak yang memperbaiki, ya. Bagaimana mungkin jika kita masih berstatus pasangan, hubungan kita didasari dengan hal-hal yang membuat kita saling membongkar aib. Inilah salah satu yang setan sukai, setan inginkan, bagaimana seseorang akhirnya menjadi terjebak dalam yang namanya saling menyerang atau membongkar aib. Dan sisi psikologis yang berdampak kepada aib yang dibuka ini kadang-kadang tidak serta-merta hilang. Dia akan mengendap, bahkan menjadi sesuatu yang kadang-kadang, ya, berdampak kepada psikis, rasa malu. Terutama kalau sampai publik tahu tuh hal-hal yang memang tidak layak. Sampai dipermalukan, itu yang membuat akhirnya hilangnya rasa cinta dan hilang rasa kepercayaan. Waspadalah dari pengaruh setan yang membuat rumah tangga menjadi rusak. Salah satunya adalah kebiasaan untuk membuka aib. Hati-hati jika kita punya kebiasaan untuk bercerita akan segala hal yang kita alami, maka ceritakanlah kepada satu, ceritakanlah kepada Allah lewat curhatan agar katarsis itu terpenuhi. Kedua, ceritakanlah kepada buku atau di diary yang akan membuat kita tetap mencurahkan perasaan. Atau yang ketiga, ceritakanlah kepada orang yang dalam hal ini bisa ya kita ketahui adalah memiliki kemampuan untuk memberikan solusi. Dalam hal ini adalah para konselor, para psikolog atau para ustadz, atau kepada orang yang dalam hal ini kalaupun bukan konselor atau ustadz, tapi orang yang bisa memberikan pandangan yang objektif. Dan orang ini tersebut adalah orang yang amanah, orang yang dalam hal ini bisa menjaga lisannya, dan itu bisa kita lihat dari karakternya. Karakter dia apalah, karakter yang suka ya banyak bicara atau tidak, itulah yang harus kita pahami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan buat kita semua agar kita menjadi pakaian yang layak, bahkan menjadi pakaian yang terbaik buat pasangan kita. Silakan bagi yang ingin bertanya, berkomentar atau ingin berdiskusi tentang hubungan suami istri, silakan pertanyaan ditanyakan ke room chat ya, karena biasanya sesi ini banyak sekali pertanyaan ya, entah kenapa nih hari ini ya semuanya udah malas nanya, mungkin sudah ngerti ya dalam hal ini maksud dan pembicaraannya. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan sambil menunggu ya informasi tentang kajian tentang Rumil. Insyaallah setiap pekannya diadakan, dan untuk kajian mengenai ya mengenai materi tentang rumah tangga kita sampaikan yaitu setiap hari Selasa, waktunya insyaallah sebulan sekali atau dua kali dalam sebulan. Bagi yang ingin bertanya, manfaatkanlah forum atau momen ini di sesi diskusi di room chat yaitu yang ada di YouTube untuk ditanyakan. Insyaallah ini menjadi salah satu materi yang kita jadikan pembahasan. Dan bagi yang ingin juga menyampaikan tema-tema yang mungkin jadikan pembahasan khususnya di dalam keluarga, entah itu terkait dengan pasangan, entah dengan anak, atau dengan mertua, atau dengan lingkungan, juga silakan sampaikan di dalam pertanyaan room chat ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk berada di room chat, karena jika tidak ada pertanyaan yang diajukan atau diskusikan tentu akan menjadi masalah. Wah, jangan-jangan ada yang mengkhawatir, ntar nanya dianggap membuka pakaian terkoyak. Itu gak ada masalah. Kalau merasa khawatir, yang jelas bagaimana bertanya dalam hal ini untuk mencari solusi kepada orang yang tepat, mudah-mudahan kami bisa membantunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustadz mau tanya bagaimana cara merayu anak agar bisa masuk ke sekolah Islam. Jazakallah. Pertanyaannya adalah apakah cara merayu itu tepat? Pertanyaannya, salah satu model komunikasi yang membuat seseorang itu nanti tidak memiliki motivasi internal ada merayu dan membujuk. Merayu dan membujuk adalah hal yang dianggap sebagai metode komunikasi yang sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena merayu dan membujuk adalah memberikan effort dari luar yang itu tidak bertahan lama. Yang padahal sekolah bagi anak itu adalah masa yang panjang. Maka yang harus kita pahami, apakah sekolah Islam itu menjadi tujuan atau menjadi kendaraan? Salah satu yang wajib kita sadari, mendidik anak itu bukan yang kita selama ini pahami sekedar berdasarkan obsesi atau insting. Harus kita by design. Apa yang dimaksud by design? Kalau mengasuh anak itu harus punya roadmap. Roadmap itu adalah apa yang mau kita tuju di umur 37 bahkan 40 tahun. Kalau kita lihat roadmap hidup manusia yang terbaik di dunia ini yaitu Rasulullah, puncak dari roadmap hidup beliau adalah menjadi nabi, dan itu adalah sebaik-baiknya profesi. Nah, Rasulullah untuk bisa menjadi nabi, Allah jadikan sirah Rasulullah itu sebagai pelajaran. Rasulullah itu enggak ujuk-ujuk jadi nabi. Pelajarannya adalah bayangkan setiap usia tumbuh kembang Rasulullah itu punya episode pembelajaran. Mulai dari Rasulullah diasingkan ke Bani Sa'ad, Rasulullah mengembala kambing, Rasulullah bersafar, Rasulullah ikut magang perang, Rasulullah ikut dalam gabungan. Itu adalah sebuah yang kita anggap sebagai bagian dari yang namanya episode kehidupan Rasulullah, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai desain. Karena itu ortu kalau ingin menyekolahkan anak, bikin dulu desainnya, apa ujungnya, jelaskan tujuannya, papa mama pengen jadi apa. Sementara sekolah itu kendaraan, jangan paksakan kendaraan tapi gak ngerti tujuan. Ini sama seperti anak diminta untuk masuk pesantren. Pesantren itu jadi tujuan sekarang, padahal tujuannya adalah ingin menjadi seorang anak yang hafiz Quran, anak jadi ulama. Tapi yang pasain adalah pesantrennya. Ujung-ujungnya ada anak-anak yang mau masuk pesantren tapi gak tahu tujuannya. Maka kita kenal ada santri yang ideologis, ada santri yang tragis. Seperti itu juga, kalau anak mau masuk sekolah Islam, maka penjelaskan dulu harapan kita. Kendaraannya macam-macam, dan ingat, kendaraan itu adalah yang kita anggap sebagai bagian. Kalau anak ketika kita jelaskan tujuan, harapan kita, kemudian kita tawarkan kendaraan seperti dari Jakarta ke Bogor, Bogor itu tujuan. Kendaraannya apa? Ada naik kereta, naik motor, naik mobil, naik odong-odong, naik becak, jalan kaki. Jangan paksakan, wajib naik kereta. Ini yang membuat akhirnya anak-anak tidak ngerti tujuannya. Makanya jelaskan dulu apa tujuannya, maukah seperti itu. Kalau anak menolak tujuan kita, berarti yang dievaluasi, anak yang menolak tujuan atas apa yang kita inginkan, biasanya ada problem dari sisi apa? Kedekatan. Kedekatan itulah masalahnya. Wallahualam sawab. Ya. Ada pertanyaan, assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada teman yang bercerita tentang kondisi rumah tangganya, bagaimana kita harus menyikapinya? Syukron. Kalau ada teman yang bercerita rumah tangganya, dengarkan sebagai cara dia mengkatarsis. Tapi jangan bersikap memberikan keputusan. Cukup kita menjadi coach. Coach itu tekniknya adalah, terus menurut kamu gimana? Rencana kamu apa? Jadi jangan kita memberikan sebuah rencana. Kalaupun kita memberikan nasihat, nasihat yang menguatkan diri. Karena sekali lagi, dalam sebuah pengaduan tidak bijak memberikan kesimpulan yang kadang-kadang itu dikarenakan perasaan kita. Betapa banyak ya seseorang mendapatkan pengaduan dari satu pihak, akhirnya memutuskan sesuatu. Saya dalam hal ini, kalau ada seorang istri bercerita tentang suaminya bla bla bla, maka saya mencoba untuk mengatakan bagaimana seorang istri memperbaiki diri, kualitas dirinya. Dalam hal ini, kalaupun suaminya tidak berubah, diri dia tetap mulia di hadapan Allah. Maka seorang suami, seorang ya teman, jangan sampai tadi memberikan respons yang kadang-kadang gak tahu masalah. Karena ada tiba-tiba seorang istri cerita, suami gue begini-begini, tiba-tiba kita bilang, ya kalau gitu cerai aja deh. Jangan-jangan omongan kita jadi sebuah pembenaran. Dalam banyak kasus perlu kami sampaikan, sejatinya tidak ada wanita yang berani menggugat cerai suaminya. Ini perlu kami sampaikan. Kecuali ada yang mendukungnya. Entah itu terutama kawannya. Ketika teman bilang udah cerai aja, maka dia akan menjadikan itu sebagai sebuah pegangan. Wallahualam bishawab. Berikutnya adalah bagaimana jika anak malu sama ayah sendiri, sampai lagi LDR juga gak mau ngomong sama video call sama ayahnya. Tapi kalau ayah punya janji mau dibelikan sesuatu, baru dia mau ngomong sama ayahnya. Pertama adalah sang ayah harus memahami dulu tumbuh kembang anak. Jangan-jangan video call yang tidak memberikan kenyamanan. Betapa banyak ayah yang lupa bahwa tumbuh kembang anak itu berbeda. Kadang-kadang video call kita tidak memahami bagaimana umur anak ini, apa yang harus distimulan. Contoh, kalau anak itu di bawah umur 5 tahun, dia butuh sosok ayah yang atraktif, dalam tanda kutip ayah yang gila. Makanya kalau ayah baru video call langsung menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ditutup. Langsung bilang, kok ditutup? Nah iya tadi Ustadz Adi Hidayat, dipikir Ustadz Adi Hidayat. Ya karena dia butuh seorang yang tiba-tiba tutup matanya, halo gitu, suaranya berubah. Karena itu umur tumbuh kembangnya. Tapi beda kalau nanti anak udah gede, anak udah remaja, ayah misalnya berperilaku kayak badut, kayak joker, pasti ditinggalkan. Maka rumusnya, ayahnya LDR itu bisa menyentuh, membuat anak itu mau bicara kalau dia tahu tekniknya, dia tahu cara berkomunikasi. Itulah kenapa jangan membuat ayah-ayah ini tidak punya ilmu bekal. Bekalilah ayah ini agar mau belajar. Ikutlah seminar-seminar sharing class atau hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin izin pekan depan saya akan bahas mendidik anak perempuan ya, dari kelas pagi, siang dan malam. Itu silakan kalau yang ingin mengikuti sharing classnya, khususnya via Zoom ya. Wallah. Berikutnya adalah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa bedanya egoisme untuk memiliki dan pendirian dalam pasangan? Ya, kalau misalnya yang dimaksud egoisme itu benar, ya, saya nggak tahu arah pertanyaannya. Kalau untuk memiliki dan pendirian dalam pasangan, yang pertama adalah pijakan egoisme itu adalah apa? Kalau egoisme itu adalah pijakannya adalah dirinya sebagai pusat, sebagai kebenaran, maka itu masuk ke dalam apa yang disebut sebagai orang sombong. Sebab orang sombong itu cirinya adalah wa batarul haq, menolak kebenaran. Tapi kalau ego itu adalah dia punya rujukan sumbernya dan dia meyakini itu, maka itu adalah sebuah hal yang positif. Itu yang bisa dipertahankan. Wallahualam sawab. Berikutnya yang terakhir, bagaimana agar anak tidak cemburu terhadap adik yang baru lahir karena ibu lebih lama waktu dan adik beda pada kakaknya? Satu, persiapkanlah sebelum lahir bahwa dia akan punya teman dan itu yang akan menemani dia, maka disampaikan teman bermain. Yang kedua adalah bagaimana melibatkan dia di saat hamil untuk dalam hal ini menyayangi adiknya, seperti saat misalnya ibunya merasa lelah, adik dan perut pengen diusap nih kakak, silakan lakukan. Yang ketiga adalah berikan apresiasi nama yang membuat dia bangga, seperti nama kakak, supaya dia siap menjadi seorang kakak. Yang keempat, jika nanti adik sudah lahir, maka dalam hal ini kakaknya sama-sama dipeluk dalam dekapan yang membuat adiknya dalam hal ini ya, kakak merasa dirinya tidak kehilangan. Yang kelima, minta kepada tamu kalau bisa mengirimkan hadiah atau oleh-oleh. Kalau ini mintanya kepada orang terdekat aja, entah itu adik kita yang bisa kita mintain, hadiahkanlah kepada si kakak, karena agar dia merasa kehadiran adik adalah berkah untuknya. Jadi misalnya apa? Kalau misalnya adiknya baru lahir, maka siang tamu itu memberikan selamat ya kakak, ini hadiah buat kakak sebagai kakak. Jadi hadiah itu bukan untuk si adik yang bayi, tapi buat si kakaknya, sehingga dia merasa kepada adik yang bermanfaat. Yang keenam, di saat si adik sudah tidur lelap dan bisa tinggalkan beberapa menit, manfaatkanlah sang ibu untuk berdua saja, private bersama dengan sang kakak. Itu membuat dirinya tetap merasa istimewa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal. Baik, mohon maaf Ustaz, untuk tahu info kajian pekan depan tentang di anak perempuan, lihat di mana? Di 0811 tanya 8077748 atau di IG kami @ajobendri ya, @ajobendri, IG @ajobendri, atau di 0811 8077748. Itu admin atau kontak person untuk sharing kelas yang kami rutinkan adakan setiap pekan secara Zoom, secara private, maksimal hanya 45 orang, tidak boleh lebih dari 45 orang per kelas ya, karena lebih dari itu susah untuk diskusinya. Jadi khusus kelas kami maksimal 45. Nanti kalau ada yang tidak masuk kelasnya bisa didaftar di batch berikutnya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, itu ada admin Rumil Alilia yang menulis nomor handphonenya ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pekan depan untuk mengenai tema tentang seputar masalah pembahasan keluarga ini. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.